ambil tepung, ambil debu, letakkan ke tapak tangan, hembus kuat-kuat. Begitulah amalmu tak bermakna. Kenapa tidak bermakna? Karena tidak ada iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jemaah, sehat? Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini diampunkan segala dosa-dosanya. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Dan kebetulan memang tabligh akbar kita malam ini memang di jalan. Mudah-mudahan ini jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini adalah majlis ilmu. Majlis ini majlis zikir. Jangan dinodai dengan perbuatan maksiat dan dosa. Jangan gara-gara hanya satu titik nila rusak susu sebelanga. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang menyebabkan turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhuhum, berdoa satu orang. Lalu kemudian wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, doa dikabulkan karena berjamaah. Doa sendiri belum tentu makbul, tapi kalau berjamaah dikabulkan Allah. Begitulah hebatnya jamaah. Jamaah kita malam ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ketika Allah mau menciptakan malaikat, lalu kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan membunuh, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan berkelahi. Malam ini terbukti kita tidak menumpahkan darah, kita tidak berperang, tidak berkelahi, hanya sekedar rebut-rebutan tempat duduk, tidak sampai ada darah yang tumpah. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita sebetulnya 2 tahun yang lalu, betul? Tapi karena Covid yang hadir, akhirnya kita ngalah. Alhamdulillah sekarang Covid sudah pulang kampung. Mudah-mudahan tidak datang lagi ke tempat kita. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru, bapak-bapak TNI Polri, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Saya tadi melihat sambutan yang luar biasa. Ini dari ujung sampai enggak kelihatan ujungnya di mana. Biasanya saya tausiah di stadion, ceramah di lapangan sepak bola. Tapi ini ada sesuatu yang spesial. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa ikan. Sudah lama tausiah, tapi jarang-jarang di tepi jalan. Memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijrah dan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Musalla Baitur Rahman, judulnya Satukan Niat Menuju Umat Yang Kuat Dengan Revolusi Akhlak. Allahu Akbar. Bapak punya anak yang ganteng, amin. Ibu punya anak yang kaya, amin. Anaknya ganteng, kaya, cerdas, sekolahnya S1, S2, S3, amin. Tapi tidak berakhlak, mau? Maka yang paling penting hidup ini adalah akhlak. Makanya dalam doa untuk anak dikatakan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Mengapa dikatakan qurrata a'yun? Ingin mendapatkan anak yang sejuk dipandang mata, jilbabnya panjang, bajunya menutup aurat, tutur katanya lembut, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah semua. Anak-anak datang hadir pakai jilbab panjang padahal belum akil balil. Anak-anak hadir datang padahal belum tentu mengerti dan paham. Ini menjadi sejarah dalam hidup mereka. Nanti kalau mereka dewasa, mereka menikah, mereka punya anak, anaknya bertanya, dulu papa gimana waktu masih kecil? Papa dulu hadir ikut pengajian. Yang ceramah waktu itu siapa? Almarhum Abdul Somad. Di saat itu mereka akan tetap mendoakan. Walaupun kita sudah mati meninggal dunia, tapi ada tetap mengalir. Setelah kita mati dimakan cacing tanah pun, mereka tetap ingat dengan kita. Ini salah satu akhlak. Allah tidak puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai engkau nabi yang kakimu bengkak ketika salat tahajud. Allah tidak puji Nabi Muhammad, hai engkau yang keningmu hitam karena lama bersujud. Tapi Allah puji dia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlakmu luar biasa. Kita tertawan kadang dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Berapa banyak orang yang hebat tutur kata bicaranya, ilmunya, tapi kalau sudah akhlaknya tidak baik, maka hilanglah semuanya. Qu anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, keluargamu, anakmu, istrimu, nara, dari api neraka. Di antara yang menyelamatkannya itu adalah berakhlakul karimah. Maka Nabi Muhammad SAW itu dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebelum Islam datang ke Nusantara, nenek moyang kita sudah berakhlak. Nenek moyang kita sudah sopan, sudah pakai tangan kanan, sudah tersenyum. Ada orang Palestina dulu ketika diundang datang ke Pekanbaru Riau Sumatera, ketika ditanya apa kesannya, kata beliau, ketika di Indonesia saya mudah sekali melihat orang Indonesia tersenyum. Kalau saya pulang ke kampung halaman saya di Palestina, saya akan bercerita, di Indonesia orangnya ramah-ramah. Nabi mengajarkan 1400 tahun yang lalu, kita sudah mengamalkannya sebelum Islam datang, mengamalkan sunnah tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu terhitung sebagai sadaqah. Malam ini Abdul Somad disambut dengan sambutan yang luar biasa. Disambut dengan singgah ke rumah jamaah, makan, minum, barulah kemudian hadir bersama di sini. Padahal dari pagi tadi sudah tausiah. Saya menyangka ini tausiah suaranya sudah hampir hilang, sudah kehilangan semangat. Ternyata begitu sampai ketemu dengan bapak ibu hadirin hadirat semuanya, pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, pertemuan yang menurunkan barakat, pertemuan yang memperpanjang umur dan mempermurah rezeki, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik, barakallahu. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau murah rezeki, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Saya yakin dan percaya kehadiran kita malam ini ketemu dengan para kiai guru-guru kita semua, silaturahim ini memperpanjang usia, memurahkan rezeki. Segala yang sulit-sulit, yang susah-susah, mudah-mudahan dimuliakan, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini foto saya di baleho, sebelah kanan gambar Ustaz Abdul Somad, sebelah kiri gambar guru kita Al-Mukarram Sayyidi Al-Habib Dr. Muhammad Rizik Syihab. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan, barokah. Kemarin saya sudah silaturahim bertemu, bertatap muka, saling mendoakan. Beliau menitipkan salam kepada seluruh jamaah kalau ketemu Ustaz Abdul Somad. Saya pun sudah menyampaikan salam. Maka di makna salam itu terkandung doa. Assalamualaikum. Selamat hidupmu di dunia, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat suaminya, selamat dunia, selamat akhirat, selamat harta, selamat ilmu, jauh dari kebinasaan. Amin. Kemudian di dalam salam itu ada rahmat. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Tolong luruskan, pot bunga hampir jatuh. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. kamu masuk surga bukan karena amalmu, wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku, illa ayyatagammadani Allahu birahmatih, masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kita tidak bisa tembus surga dengan sholat sunat 2 rakaat. Kita tidak bisa tembus surga kalau dihitung 24 jam yang kita pakai untuk ibadah. Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. 25 menit untuk menembus kekal selama-lamanya. Tidak akan mungkin bisa, betul? Kita masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah. Itulah mengapa ketika kita pertama kali buka Quran, ayat yang pertama kita lihat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah sayang, Rahim, selalu diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahman, kasih. Rahim, sayang. Ketika ditanya apa beda antara kasih dan sayang, kasih selalu kasih, sayang selalu sayang. Itu bukan jawab namanya, itu ngeles. Rahman, Allah berikan kasih sayangnya baik kepada yang taat maupun kepada yang maksiat. Ada orang minum khamar, ada orang berjudi, ada orang berzina, tapi dia tetap dikasih hidup, dia tetap bernafas, dia tetap hidup di atas muka bumi Allah. Kenapa orang yang sakau pakai narkoba tetap hidup sampai hari ini? Itu karena Allah masih Rahman. Tapi kita insya Allah bukan sekedar dapat Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendapatkan rahimnya. Rahim itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Maka dikatakan dalam ayat Al-Quran, Ghafurur Rahim, bukan Ghafurur Rahman. Karena yang mendapatkan rahim hanya hamba-hambanya. Yang mendapatkan rahim hanya hamba-hambanya yang sudah bertaubat kepada Allah. Malam ini semua yang pernah berbuat maksiat dan dosa, mudah-mudahan diterima taubatnya insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lizzalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini jamaah ramai luar biasa, betul? Saya bingung, ini jamaah yang belakang lihat apa enggak? Karena tertutup, rupanya sudah dipasang layar tancap di kanan sana. Dari tadi saya bergerak, dia bergerak. Rupanya gambar saya sendiri, kepalanya hilang. Masya Allah, tabarakallah. 17 Agustus, kita tahunya 17 Agustus 1945. Tidak banyak umat Islam yang ingat bahwa 17 Agustus itu jatuhnya pada hari Jumat. Pada bulan Ramadhan, Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sayyidul Syuhur, induk dari segala bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadhan. Mengapa yang dipilih itu hari Jumat? Mengapa yang dipilih itu bulan Ramadhan? Begitulah umat Islam ingin mendapatkan barokah. Kita merdeka bukan karena babu runcing, melawan Belanda dengan peralatan perang yang luar biasa. Kita merdeka dinyatakan di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kita ini merdeka karena pertolongan Allah. Maka disyukuri dengan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Begini cara memperingati 17 Agustus. Memperingati 17 Agustus dengan panjat pinang, benar apa salah? Enggak apa-apa. Memperingati 17 Agustus dengan lomba baca Quran baik apa enggak baik? Bagus. Negeri ini merdeka karena pertolongan Allah. Maka jangan disyukuri dengan perbuatan maksiat yang menyebabkan turunnya murka Allah. Bapak RW, Bapak RT, di seluruh penjuru dimanapun berada, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Berapa banyak di Indonesia dari Sabang sampai Papua, 17 Agustus ibu-ibu kehilangan daster karena dipakai suaminya main bola. Nampaknya hanya lucu-lucuan saja, nampaknya hanya untuk ketawa-ketawa saja, tapi ingat, apa manfaat yang kita dapatkan? Apa unsur pendidikannya? Apa unsur dakwahnya? Kalaulah 17 Agustus diperingati dengan lomba azan, lomba azan, maka setelah itu yang selama ini azan tidak menarik, maka azannya menjadi azan yang luar biasa. Betul? Kalaulah 17 Agustus itu diperingati dengan lomba imam, imamnya yang selama ini tak tergantikan, ada tunas-tunas baru, pelanjut tongkat estafet, sehingga surau langgar musola kita menjadi ramai. Kalau selama ini khatib tidak datang, satu-satunya khatib, maka diadakan lomba khutbah, maka dengan itu selamatlah sholat Jumat kita. Tidak mungkin ada sholat Jumat yang berubah menjadi zuhur hanya karena khatib tidak datang. Maka ke depan yang tahun ini mungkin tak dapat diulang lagi, tapi apa yang kita lakukan malam ini sesuai dengan baliho yang tertulis di belakang, menyambut, memperingati satu Muharram, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada, kalau mau tahu caranya bagaimana buat acara untuk memperingati 17 Agustus, tirulah seperti yang dilakukan di Kampung Kebayunan Seremen apa Seremen? Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Allahu Akbar. Saya dapat pesan tadi dari Habib Bahar. Masih ingat Habib Bahar? Beliau berpesan ada murid santri-santri beliau membawa air yang sudah didoakan. Mudah-mudahan kita dapat meminumnya sehingga yang sakit-sakit diberikan kesembuhan. Ayat Al-Quran beserta para santri dibacakan kepada ayat-ayat Al-Quran. Sudah diadakan percobaannya di Jepang. Maka ketika orang Jepang mengetes itu ayat-ayat, dibacakan dengan doa-doa, dibacakan dengan zikir-zikir kepada ayat, setelah itu diperiksa dengan mikroskop super besar, ternyata keluar molekul-molekul cahaya. Bagi yang bingung gimana gambar molekul cahaya di dalam air, perasaan air sesudah dibaca gitu-gitu aja Pak Ustadz, melihatnya tidak dengan kasat mata, melihatnya mesti dengan alat-alat yang super canggih. Bagi yang belum pernah melihatnya, silakan buka handphonenya, tinggal tulis saja di Google, mudah-mudahan paketnya belum habis. Apa kami tulis itu Ustaz? The Miracle of Water, THEMIRACLE, Miracle, Miracle of Water. Water artinya air, mukjizat air. Enter, maka langsung terlihat. Oh, paketnya belum lancar. Langsung terlihat ada molekul cahaya. The Miracle of Water. Molekul cahaya bersudut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudut 6 yang begitu indah. Ternyata yang menemukannya bukan orang Islam, orang Jepang, tapi yang punya teori adalah orang Islam. Ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang kepala suku, ada orang yang satu kampung itu kena suatu penyakit gila. Lalu kemudian ada seorang sahabat Nabi yang lewat, mereka minta supaya didoakan. Maka didoakanlah, dibacakan Al-Fatihah ke air. Yang terkena penyakit disembuhkan, yang terkena sengatan binatang berbisa. Nabi mengajarkan, "U'izukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah." U'izukum, aku berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, bukan kepada setan, bukan kepada dukun, bukan kepada tuyul, bukan kepada jin, bukan kepada siapapun. Kita berani mengatakan la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustaz Somad, kenapa Islam menentang perdukunan? Mengapa Islam menentang orang-orang yang meminta kepada manusia? Karena kita diajarkan idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolong kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Poin pertama yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah, silakan peringati satu Muharram. Ada yang mengatakan peringatan satu Muharram itu bid'ah, peringatan satu Muharram itu dolalah. Ini adalah momen persatuan umat Islam. Satu Muharram, nuzul Quran, tahun baru hijrah, maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bi'halal, nisfu Sya'ban, Asyura. Itu momen pertemuan kita. Orang bertemu karena sakau, orang ketemuan karena sama-sama pakai narkoba, orang ketemuan sama-sama ngisap ganja, orang ketemuan karena pesta seks. Kita bertemunya karena momen yang baik. Muharram ini baik apa enggak baik? Mudah-mudahan kemuliaan bulan Muharram yang baik menurunkan keterangan, ketenangan hati yang baik, maka keluarga menjadi baik, anak menjadi baik, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan banyak berzikir mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Pulang dari sini semuanya dalam keadaan tenang-tenang semuanya insyaallah. Amin. Tapi jangan sampai terlalu tenang sampai salat subuhnya jam 8. Ini banyak juga orang tenang. Tenang dalam perbuatan baik itu tanda-tanda Allah menurunkan ketenangan. Tapi ada juga orang yang tenang dalam perbuatan maksiat. Orang ngisap ganja tenang, orang mendengarkan musik koplo tenang, orang yang pakai narkoba tenang. Tapi tenangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang beriman. Sekarang kita sedang berada di bulan Muharram, di mana-mana tempat menyambut satu Muharram. Setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan kelahiran Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Apakah nanti akan dibuat juga menyambut maulid Nabi? Apakah jamaah akan buat maulid Nabi? Apakah jamaah buat maulid Nabi di surau, di langgar, di musola, di rumah? Maka kalau tidak membuat, memangnya kalau enggak dibuat bagaimana Pak Ustaz? Ini salah satu wujud syukur kita akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bulan Rajab. Di bulan Rajab nanti kita memperingati lagi Sya'ban. Bulan Rajab kita peringati lagi tentang perjalanan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ustaz Abdul Somad, kalau khutbah Jumat belum pernah melupakan satu doa khusus setiap khutbah kedua. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Palestine. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Palestina yang sedang dijajah oleh tentara Israel. Mudah-mudahan dimerdekakan dari penjajahan. Kita sudah merdeka 77 tahun lamanya. Mereka sampai hari ini masih lagi terjajah. Padahal di antara orang yang pertama mengucapkan selamat merdeka kepada Presiden Soekarno-Hatta, pertama orang yang mengucapkan selamat merdeka adalah Syekh Husaini. Beliau adalah mufti, mufti dari Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Dilepaskanlah Palestina dari penjajahan Israel. Allahu Akbar. Ini cara kita menyambut kemuliaan-kemuliaan. Yang kedua, cara bersyukur adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang yang ngajak sholawat, banyak orang yang ngajak sholat, banyak orang ngajak puasa sunat, tapi tidak banyak yang berani melarang orang minum khamar, melarang korupsi, melarang perbuatan haram. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. La yusikanna ayyaba'allahu 'alaikum 'iqaban, kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, diam melihat perbuatan maksiat merajalela, khamar, LGBT, seks bebas, pacaran. Mudah-mudahan di tahun baru Muharram 1444 Hijrah ini, semua anak muda yang pacaran-pacaran segera putus. Ucap semua yang lagi pacaran. Ustaz Somad ini tega banget, ini jomblo sudah hampir sejati, kenapa didoakan putus? Niat Abdul Somad tidak jahat, niatnya tidak jelek, niatnya tidak buruk, supaya putus dari perbuatan maksiat. Segera kupinang kau dengan bismillah. Amin. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau yang sudah nikah mengucapkan amin, itu untuk adiknya, untuk kakaknya, untuk anaknya. Kita tidak egois hanya berdoa untuk diri kita sendiri, kita juga mendoakan orang lain. Betul? Ada orang Arab Badui berdoa, apa kata dia? Allahummarhamni Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmati aku dan Nabi Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, kalau berdoa jangan dikapling-kapling begitu. Makanya kita selalu berdoa untuk berjamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Berapa banyak doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa tidak dikabulkan? Padahal ilmunya banyak, titelnya panjang, orang yang hebat, dimuliakan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini seperti orang yang berada dalam satu perahu. Tiba-tiba ada orang yang paling bawah membuat satu lubang. Yang atas tenang-tenang aja. Ketika ditanya, kamu kenapa diam? Karena saya selamat di atas. Dia lupa kalau air masuk ke dalam perahu, maka yang tenggelam bukan cuma yang bagian bawah saja. Yang atas sampai pada tiang kapal pun semua akan tenggelam. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Biarkan aku pacaran, biarkan aku sakau, biarkan aku minum khamar. Kamu gak perlu intervensi pribadi saya. Ini orang bodohnya luar biasa. Memangnya kalau azab Allah datang yang kena azab dia saja? Semua yang atas bumi ini semuanya kena azab. Walaupun yang sholat tetap, tsunami ketika datang, gempa bumi ketika datang, dia akan meluluh lantakkan semua rumah, dia hancurkan. Dia tidak akan pilih-pilih. Memangnya tsunami kalau datang dia pilih, oh ini rumah orang sholat biarin, ini rumah orang gak sholat hancurkan. Semuanya akan rata dengan tanah. Betul? Maka kalau kita mau selamat, amar ma'ruf nahi mungkar, tausiah, ceramah, khutbah, itu isinya tidak lain tidak bukan adalah mengajak umat ini supaya berbuat baik. Jangan minum khamar, jangan pakai narkoba, jangan mabuk, jangan pacaran, jauhi LGBT. Selama masih ada di antara umat ini yang mengajak kepada kebaikan, melarang pada perbuatan maksiat, insya Allah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap tegak berdiri dan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Tapi kalau semuanya sudah diam, mau mabuk silakan, mau sakau silakan, mau buat maksiat silakan, bukan urusan saya, yang penting bukan saya, yang penting bukan anak saya, yang penting bukan istri saya, maka sesungguhnya kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri pada hari kiamat sampai dia dilepaskan dari semua pertanyaan-pertanyaan. Kita ini bukan binatang. Kalau binatang semuanya dikumpulkan lalu berubah menjadi tanah, saat itu manusia yang kafir ingkar kepada Allah berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah, andai dulu di dunia ini aku binatang, maka di akhirat akan berubah menjadi tanah. Tapi kita ditakdirkan bukan menjadi ayam, bukan menjadi kucing, bukan menjadi kambing, bukan menjadi anjing. Kita ditakdirkan menjadi manusia kita ditakdirkan menjadi makhluk yang terhormat, kita menjadi makhluk, kita menjadi umat Nabi. Seandainya Nabi Musa hidup, dia ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Isa hidup, dia, Nabi Isa menurut sebagian ulama masih lagi hidup, nanti akan diturunkan di akhir zaman sebelum hari kiamat, dan beliau akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Nabi Isa akan sholat seperti sholatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum azan berkumandang, bangun subuh, kita dengarkan suara tar'ib. As-salatu wassalamu alaika ya man. Di masjid musala kita masih pakai tar'ib? Alhamdulillah, di sebagian tempat sudah tidak ada lagi, tapi alhamdulillah di tempat kita rupanya masih ada. Belum lagi orang bangun, belum ayam berkokok, suara tarhim sudah terdengar melambung sampai ke langit, suara itu menggelegar. Begitu kita masuk ke musola, rupanya orang enggak ada, cuman flash disk saja. Makanya nanti banyak juga flash disk yang masuk surga, orangnya masuk neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak muda mesti kita bimbing untuk berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Umat ini paling baik bukan karena dia bolak-balik ke Makkah haji dan umrah. Umat ini menjadi paling baik bukan karena dia banyak berwakaf, berinfak, bersedekah. Menurut ayat ini, umat ini paling baik. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Syaratnya mesti tiga. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau sampai tiga ini tidak ada, maka runtuhlah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak semuanya tampil malam ini hadir berceramah. Yang tausiah amar ma'ruf nahi munkar cuma Abdul Somad, tapi semua yang berkontribusi, semua yang mensupport acara ini, semuanya mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Memang dia enggak tausiah, dia enggak ceramah, tapi gara-gara dialah suara Abdul Somad menggelegar. Memang dia enggak tausiah, dia enggak ceramah, tapi dia menjadi panitia sehingga terselenggaranya tabligh akbar malam ini. Manjahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, baju besi, tombak, panah, kuda, pedang, pisau, golok untuk melawan musuh-musuh Allah, maka sesungguhnya dia juga sudah berjihad fisabilillah. Man jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia juga sudah ikut berperang fisabilillah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita di tahun yang lalu dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dengar ceramahnya baik-baik, dosanya yang dihapuskan, bukan hutang. Jangan nanti pulang dari sini ditagih orang, hutang kamu gimana? Kata Ustaz Abdul Somad, kalau sudah menyambut tahun baru maka hutangnya lunas. Itu bukan omongan saya. Kalau enggak percaya rekamannya bisa diulang sekali lagi. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala perbuatan maksiat dihilangkan Allah dari kampung halaman kita insyaallah. Memang dulu Pak Ustaz banyak orang yang nakal, banyak orang yang sakau, banyak orang yang buat maksiat. Loh, malam ini semuanya baik, yang buat-buat dosa mana? Alhamdulillah Pak Ustaz sudah mati semua. Tinggal anak-anak muda yang luar biasa, yang baik-baik. Ini kalau saya lihat dari wajahnya, kalau diadakan survei, ini lebih banyak orang anak-anak muda. Memang beberapanya nampak sudah tua, tapi sesungguhnya mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Lebih baik demikian daripada anak muda yang fisiknya nampaknya muda tapi bawaannya mau mati, letoy, loyo, lunglai, lesu. Ini adalah anak muda mujahid fisabilillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini seperti pohon bunga, berawal dari tunas hijau, lalu kemudian batang kayunya menjadi besar dan kokoh. Setelah itu dia mengeluarkan putik dan bunga, bunga ini pun tak lama akan layu dan mati. Begitu juga dengan kita. Berawal dari balita, setelah itu berjalan, setelah itu berlari, bekerja, kuliah, lalu kemudian dapat uang, menikah, punya rumah, punya kendaraan, liburan, jalan-jalan, tua, sakit pinggang, pakai tongkat, lalu kemudian sampai akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ustaz Somad ceramah, kuncinya satu aja, enggak usah banyak-banyak. Jangan tersinggung dengan kata-kata yang dia ucapkan. Siap? Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah Ustaz Somad, pulang-pulang sakit meninggal. Kita ini sehat karena hati kita sehat. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Maka kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu. Jangan sampai kami murtad, na'uzbillah, na'uzbillah, na'uzbillah. Jangan sampai kami lupa kepada Rasulullah, na'uzbillah, na'uzbillah, na'uzbillah. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita semua kalau istiqamah, matinya dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Suara saya jelas sampai ke ujung? Kalau memang jelas, tolong angkat tangan kanan. Alhamdulillah, yang belakang gak kelihatan Pak Ustaz, dengar aja suara. Anggap aja dengar sandiwara radio. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi, mau senang, mau susah, mau sempit, mau lapang, kita tetap mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Karena kita ingin nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, yang terakhir keluar dari mulut kita la ilaha illallah. Apa teriakan pejuang ketika merdeka? Bung Tomo meneriakan Allahu Akbar. Jenderal Sudirman meneriakan Allahu Akbar. Pendiri negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka tidak takut mati. Mereka adalah mujahid fisabilillah. Mereka adalah syuhada, orang yang gugur. Dan ketika mati, mereka tidak merasakan sakaratul maut. Karena Allah berjanji empat untuk orang yang mati syahid. Yang pertama, kematiannya hanya seperti dicubit dengan sentuhan yang lembut. Yang kedua, sebelum mati dia sudah melihat tempatnya di surga, makanya mereka banyak tersenyum. Yang ketiga, mereka disaksikan oleh para malaikat. Yang keempat, mereka tak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk neraka. Maka mereka tidak disebut mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan pejuang yang meninggal itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tas'urun, kamu yang tak dapat merasakan kehidupan mereka. Untuk para mujahid fisabilillah, gara-gara mereka, kita sekarang sedang berada di atas jalan. Yang di jalan itu kain kafannya para syuhada. Kita hari ini merdeka, bebas dari penjajahan, karena darahnya para syuhada. Betul? Apa yang kita balaskan untuk mereka? Pernah kita doakan mereka? 17 Agustus hanya diisi dengan tertawa. Enggak salah kita bahagia karena ini syukuran. Tapi jangan lupa kepada mereka. Untuk para syuhada yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, untuk para syuhada yang menyebabkan kita merdeka, bebas dari penjajahan, untuk para syuhada yang sudah berjuang dengan tetes puluh keringat darah dan air mata, untuk para syuhada. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Kenapa Ustaz Somad baca Al-Fatihahnya pelan-pelan? Saya mau mengajarkan kita supaya membaca ayat dengan benar. Banyak sekali sekarang orang kalau diajak baca Al-Fatihah seperti dapat gorengan panas. Padahal di sana ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada bila gunnah, ada qalqalah, ada huruf-huruf yang mesti ditepatkan, ada sifatul huruf, ada waqaf dan ibtida. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para qori penghafal Quran. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti bersama para malaikat. Mudah-mudahan kita pun termasuk golongan itu insyaallah. Ada orang-orang yang nanti dibangkitkan di akhirat, kepalanya dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Aku bukan raja, aku bukan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Mengapa di atas kepalaku ada mahkota? Kau pakai mahkota dari cahaya karena engkau menjadikan anakmu menjadi para penghafal Quran. Masukkan pondok pesantren. Ada pondok pesantren di kampung kita? Bantu pondok pesantren. Saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya tidak penghafal Quran. Apakah saya bisa dapat pahalanya Pak Ustaz? Bisa. Dengan cara apa? Bantu pondok pesantren, datang ke sana, bebaskan tanah, buatkan asrama, buatkan kelas, buatkan masjid. Malayutrokukuluh, layutrokukuluh. Kalau belum bisa bangunkan semua, bangunkan sebagian. 2-3 sak semen, batu bata dan kerikil. Anak-anak akan membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Mereka akan belajar nahwu sorab, baca kitab kuning. Mereka akan menjadi para alim ulama. Mereka mengajar, mengajar Quran, mengajar bahasa Arab. Pahalanya mengalir kepada kita. Hadiahkan kepada almarhum ayah, almarhumah ibu. Itu tanda bakti kita pada mereka. Pergi ke pondok pesantren, buatkan sumur bor, airnya mengalir sampai hari kiamat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha, qiyamul lail, witir. Dipakai airnya untuk mandi, minum dan berwudu. Pahalanya mengalir. Datang saat bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah mati, apa atas sedekahku anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan sumur bor. Lalu saat langsung membawa cangkol, dia gali gurun pasir, membuat sumur, dia wakafkan fisabilillah. Inilah yang diantara dapat menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berkata kita merdeka. Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Dari penjajahan Belanda, sudah. Dari penjajahan Jepang, sudah. Tapi merdeka dari buta huruf Al-Quran, belum. Masih ada 64% orang Indonesia yang tidak bisa baca Quran. Kalau yasinan, baca huruf Latin. Orang baca yasin, dia baca ya asin, karena A-nya dua. Tapi dia sudah mau datang, itu sudah alhamdulillah. Jangan ejek saudara kita yang belum bisa ngaji. Dia sudah mau datang, itu sudah nikmat yang besar. Dia sudah mau hadir pengajian, dia tidak disediakan pentas, dia tidak disediakan karpet, dia tidak disediakan tempat duduk, dia berdiri. Saudaraku yang berdiri di sana, saudaraku yang berdiri di sana, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena Ustaz Somad juga berdiri. Tadi Ustaz Somad disediakan kursi. Kursi kalau saya duduk, sedang saya berdiri aja mereka enggak kelihatan, apalagi kalau saya sampai duduk. Maka saya berdiri di sini. Bapak berdiri, ibu berdiri, saya juga berdiri. Apa bedanya? Kalian berdiri cuman diam, saya berdiri sambil ngomong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama Ustaz Somad ceramah? Ustaz Somad ceramah di mana-mana adil, enggak pernah lebih, enggak pernah kurang, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml walaupun botolnya 2. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Biasanya Ustaz Abdul Somad kalau pengajian di mana-mana itu mereknya dibuang, tolong mereknya dicopot, copot, copot. Kenapa dicopot? Karena takut jadi iklan gratis produk air minum milik orang lain. Bukan orang yang mau duitnya bangun masjid, bukan orang yang duitnya kembali ke pesantren, tapi duitnya untuk cari kaya, untuk cari lebih. Maka bangkitkan ekonomi umat. Abdul Somad ceramah kemana-mana, belanja ke warung tetangga, pakai produk lokal, pakai air minum lingkungan. Saudara-saudara kita yang buat produk. Makanya kalau jamaah lihat itu Instagram Ustaz Abdul Somad, isinya kok cuman endos keripik, kerupuk, dodol, gula merah. Ini apa maksud Ustaz Somad ini? Jangan-jangan Ustaz Somad ini dapat royalti, sampai sekarang belum jelas. Niatnya tidak lain tidak bukan membangkitkan ekonomi umat. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir, fakir, kafir, kafir, fakir, tipis, setipis kulit bawang. Siapa yang menjual akidahnya hanya karena mie instan? Siapa yang menjual akidahnya hanya karena baju bekas? Siapa yang menjualkan akidahnya anak-anak amplop berisi 50 ribu? Mereka adalah orang-orang yang fakir. Tapi kalau orang yang kaya seperti yang ada di hadapan saya ini, imannya tidak akan tergadaikan dengan apapun, betul? Karena mereka adalah orang-orang yang mapan secara ekonomi. Air doa dan solawat, air ponpes Tajul Alawiyah. Maka ini tidak dicopot mereknya, karena dia akan kembali untuk kita semuanya, kebaikan-kebaikan dan barokahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merdeka bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan. Merdeka adalah bebas dari segala tekanan-tekanan. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad ceramah malam ini bisa bebas dari tekanan apapun. Hadir bapak-bapak TNI Polri, kita doakan bapak TNI Polri panjang umurnya, sehat badannya, istiqomah iman dan Islam, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak ibu kalau ngelihat TNI Polri pakai baju seragam datang tablik akbar ceramah, bangga apa enggak bangga? Hai bapak TNI Polri, kalian enggak perlu ceramah, kalian enggak perlu jadi ustaz. Jadi ustaz ini berat, biar aku aja. Kalian cukup dengan seragam datang tablik akbar. Kalian cukup dengan seragam datang sholat berjamaah ke masjid. Kami sudah cukup bangga, karena kami melihat saudara kami, walaupun mereka abdi negara, walaupun mereka PNS ASN, walaupun mereka dilebihkan rezekinya oleh Allah, kedudukannya tinggi, tapi mereka tetap menempelkan keningnya ke lantai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat termasuk orang-orang yang mengabdikan ilmunya, nyawanya, hartanya, bendanya untuk agama, untuk nusa dan bangsa. Allahu Akbar. Dalam perjalanan hijrah tidak sama dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj dari kota Makkah naik ke Palestina, terus ke Sidratul Muntaha. Tidak sampai sepertiga malam Nabi sudah pulang lagi. Perjalanannya perjalanan ilahi, perjalanan malaikat. Tapi perjalanan hijrah dari kota Makkah ke Madinah, transit dulu di atas 3 malam. Hijrah itu dimulai dari hari Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Setelah transit, kenapa mesti transit dulu? Ini namanya strategi. Jangan langsung langkahkan kaki. Jadi hijrah itu bukan langkahkan kaki, bismillah tawakkal tu alallah, la haula wa la quwata illa billah. Itu bukan hijrah, itu namanya bunuh diri guys. Hijrah itu adalah berstrategi. Nabi transit dulu di Jabal Tsur 3 malam lamanya. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, Ahad malam Senin barulah Nabi bertolak. Lalu kemudian perjalanan Senin berangkat, Senin juga baru sampai di Kuba. Di Kuba nginap lagi 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat baru sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Barulah disambut dengan sambutan yang luar biasa. Qala al-badaru alaina min saniyatil wada. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Itulah enaknya kalau kita mengucapkan marhaban ini ramai-ramai, yang gak hafal gak ketahuan, karena tinggal gerak-gerakkan mulut aja. Itu namanya marhaban lip sync. Ustaz Abdul Somad pun datang ke negeri ini disambut dengan marhaban. Apa arti marhaban? Marhaban artinya hati kami lapang. Kalau sudah hati lapang, maka semuanya keluar. Kalau sudah hati lapang, maka senyum pun tampak. Kalau sudah hati lapang, maka semuanya bahagia. Apakah Bapak Ibu bahagia malam ini? Walaupun gak dapat tempat duduk? Apakah saudaraku semuanya bahagia malam ini? Kita bahagia bukan karena tempat duduk. Kita bahagia bukan karena bisa ngelihat Ustaz Abdul Somad. Kita bahagia karena masih dalam iman dan Islam. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Manusia itu nanti ketika menghadap Allah akan didatangkan amalnya. Ini anak yatim yang kau tolong. Ini asrama yang kau bangun. Ini fakir miskin yang kau bantu. Tapi begitu tidak ada iman, maka semua amalnya menjadi habaan manzura, seperti debu yang ditiup angin. Ambil tepung, ambil debu, letakkan ke tapak tangan, hembus kuat-kuat. Begitulah amalmu tak bermakna. Kenapa tidak bermakna? Karena tidak ada iman. Maka kita meminta supaya kita dihidupkan dengan iman. Allahumma ahina bil iman, wa amitsna bil iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman, wa ahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman. Karena manusia ini kalau tidak beriman sama dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adhal, bahkan lebih hina, lebih jelek, lebih buruk, lebih busuk. Sehina-hinanya kambing. Kalau kita punya kambing 2 tahun umurnya, kita potong, maka insya Allah kita dapat pahala kurban, dapat pahala akikah, dapat pahala sodakoh. Tapi kalau sudah tidak ada iman, lebih hina. Gak mungkin tetangga kita kita potong, gak mungkin kita masak. Tapi kalau ada ayam umurnya 1 bulan sudah ayam potong, begitu dipotong, dibagi-bagikan sodakoh, maka sesungguhnya dia menebarkan kebaikan. Tapi kalau sampai manusia ini tidak ada iman, dia hanya menyulitkan dan menyusahkan, menimbulkan mudarat, mendatangkan manfaat jauh panggang dari api. Insya Allah kehadiran kita malam ini mendatangkan manfaat kebaikan-kebaikan semuanya insya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain Muhammadun, Nabi Muhammad. Apa ini? Oh, belum selesai tausiahnya. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain, dia pemimpin alam semesta dari kalangan jin dan manusia. Muhammadun sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul kaunaini wassaqalain. Muhammadun turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqta'ami, segala kesulitan-kesulitan yang datang kalau kita minta kepada Allah melalui tawassul kepada Rasulullah, insya Allah dimudahkan segala urusan kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi dimulai 9:30, sekarang 10:30. 60 menit Ustaz Abdul Somad bersama Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mudah-mudahan 60 menit ini bernilai pahala di sisi Allah. Setiap langkah kaki yang datang kemari diampunkan dosanya. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Semua yang datang kemari barokah dari doa-doa para kiai, para alim, para ulama. maka yang sakit-sakit disembuhkan penyakitnya, yang dililit utang dimudahkan dan dimudahkan mencari rezeki, yang belum punya anak segera diberikan Allah, dikirimkan anak yang soleh dan salihah, yang belum berjodoh ditemukan dengan orang yang baik-baik, semua kebaikan. Siapa yang tahun lalunya sama dengan tahun ini, maka fahuwa khasir, di orang yang rugi. Man kana yaumuhu mithla amsihi, siapa yang tahun 1444 ini sama saja seperti tahun yang lalu, maka dia orang yang rugi. Ada yang lebih parah lagi, man kana yaumuhu syarrun min amsihi, tahun 1444 lebih parah, lebih jelek, lebih buruk daripada tahun lalu, fahuwa mal'un, ini orang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kita mau 1444 lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Ustaz Somad, tahun lalu suami saya alhamdulillah sudah sholat. Sholat apa, Bu? Sholat Jumat. Tahun ini dia sudah mulai sholat tahajud insyaallah. Amin. Sebelumnya orangnya pelit, bakhil, medit, kedekut, kikir. Setelah itu dia menjadi orang yang lebih baik, santun, dermawan. Amin. Sebelumnya orangnya pemarah, temperamen, mau ngamuk. Maka setelah tahun ini dia menjadi orang yang sabar. Ketika orang datang ngomong ke dia, tadi saya lihat istrimu dibonceng orang, dibawa pergi. Enggak apa-apa, itu bukan sabar, itu bodoh. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Jaga anak perempuan kita. Siap menjaga rambut anak perempuan kita. Siap menjaga adik-adik perempuan kita, jangan dibawa laki-laki yang tidak mahram. Siap menjaga harkat martabat kehormatan muslimat. Muslimat, mukminat. Kalau perempuan ini baik, maka insya Allah anak-anaknya juga menjadi baik. Saya yakin dan percaya semua yang hadir malam ini dilahirkan oleh perempuan yang baik-baik-baik. Yang di depan ini tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak TNI Polri. Mereka semua yang hebat-hebat, yang gagah-gagah ini, semuanya lahir dari perut perempuan. Betul? Ada yang lahir dari perut bencong? Enggak ada. Semuanya baik-baik semua. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun nanya-nanya apakah tahun akan datang nasibnya gimana, apakah lebih baik, rezekinya bagaimana. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha. Siapa yang pernah datang ke dukun, cinta ditolak, dukun bertindak, ngadu ke dukun, anak lajang, anak pemuda, hai adik, nikah dengan abang ya. Si adik membalas, diam kau kucing kurap. Sakit hati, emosi, ambil air ludahnya, bawakan ke dukun, disantet, sampai tidak menikah, sampai mati. Bagaimana kau mencarinya nanti di padang mahsyar, minta maaf. Tidak selesai dengan minal a'idin wal fa'izin. Tidak selesai dengan mohon maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita di masa yang lalu insyaAllah. Mudah-mudahan Allah melepaskan kita dari jeratan-jeratan perdukunan, sihir, santet, pawang dan lain sebagainya. Tapi kalau meminta kepada kiai, kepada alim ulama, karena barokah doanya, barokah doa habaib, doa zikir, maka ini adalah bertawassul dengan amal soleh, bukan somat. Bertawassul dengan amal soleh, baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kepada Allah. Maka di akhir majlis ini, mari kita sama-sama bertawassul kepada Allah, membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bersoleh jahiliyah, ini adalah bukti cinta. Kalau ada orang mengatakan cinta, cinta, cinta, buktinya tak ada, gombal. Betul? Maka cinta kita penuh dengan bukti. Malam ini adalah bukti kecintaan. Beginilah hebatnya masyarakat Kebayunan. Yang datang ini cuman Abdul Somad, bukan Habib, bukan Ustadz besar, Ustadz kecil yang beratnya cuman 58 kilo. Itu pun setelah Covid. Sebelum Covid cuman 50. Tapi mereka menyambutnya, bagaimana kalau yang datang kemari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, saksikanlah ini semua umatmu ya Rasulullah, saksikanlah inilah mereka yang cinta kepadamu ya Rasulullah. Kami bertawassul kepada engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah.